Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis di Riyadhus Shalihin, di pertemuan yang lewat kita baca hadis tentang Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu di kesempatan malam hari ini kita akan saya ingin bacakan dari referensi yang lain dari Syarah Sahih Muslim tentang Uwais Al-Qarni. Dia adalah Uwais ibn Amir, ada yang mengatakan Uwais ibn Amr. Sampai kemudian Al-Muradi karena kemudian kakeknya atau nasabnya sampai orang yang bernama Murad Al-Qarni, seorang yang zuhud yang terkenal. Menjumpai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah, kalau di dunia hadis beliau dinilai sebagai rawi yang thiqah. Kemudian diinformasikan oleh Abdul Ghani ibn Sa'id yang betul beliau katakan bukan Qarni namun harusnya Qarni bi fathil qaf wa ra, qafnya di fathah, ra-nya juga di fathah, bukan Qarni namun yang betul harusnya bukan Uwais Al-Qarni namun Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni ini syahid Siffin ma'a Ali, ikut perang Siffin, berada di barisannya Ali, wakana min khiyarin muslimin, dan dia adalah termasuk manusia yang istimewa dari kalangan kaum muslimin. Aslama Uwais ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam di masa Nabi masih hidup, walakin mana'ahu minal kutumi biruhu bi ummihi, namun yang menghalangi Uwais ini untuk datang berjumpa dengan Nabi, sowan ke Nabi adalah karena baktinya dengan ibunya. Diatkan oleh Baihaqi di Dala'in Nubuwah, ada satu riwayat yang marfu' sampai Nabi dari Abdullah ibn Abi Jada'a. Nabi mengatakan ya takhul jannata bisyafa'ati rajulin min ummati, masuk surga karena syafaat satu orang dari umatku, jumlah yang lebih banyak daripada jumlah Bani Tamim, padahal Bani Tamim itu kabilah besar. Kata Al-Hasan Basri, yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah Uwais Al-Qarni. Maka Nabi sampaikan tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni ini, dia akan memberikan syafaat, dan orang yang masuk surga dengan syafaatnya lebih banyak dari jumlahnya Bani Tamim. Kemudian diatkan oleh Imam Ahmad di Kitab Az-Zuhud dari Muharib ibn Dithar yang fa'uhu marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, Nabi mengatakan di riwayat ini, inna min ummati man la yastati'u ayati masjidahu aw musallahu minal uri, di antara umatku itu ada orang yang tidak mampu pergi ke masjid atau tempat sholat gara-gara dia telanjang, tidak punya baju, tidak punya pakaian penutup aurat untuk bisa pergi ke masjid. Yahjuzuhu imanuhu ayas ala annasa, namun keimanan yang dia miliki menghalanginya untuk ngemis-ngemis dan minta-minta kepada manusia agar sehingga punya pakaian sehingga bisa pergi ke masjid. minhum Uwais al-Qarni. Di hadis ini disampaikan, dan di antara orang tersebut adalah Uwais al-Qarni dan seorang bernama Furat ibn Hayyan. Kemudian diriatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad di Ziyadat Musnad Imam Ahmad dari Abdullah ibn Salamah, beliau mengatakan, kami perang di daerah Azerbaijan di zaman Khilafah Umar. Wa ma'ana Uwais, bersama kami ada Uwais al-Qarni. Falamma raja'na maridha. Setelah pulang dari perang Azerbaijan, Uwais ini sakit, famata, dan beliau meninggal dunia. Maka ada yang namun ini riwayatnya ya, riwayatnya bermasalah, ada rawinya matruk. Maka ada yang menyampaikan kalau Uwais ini meninggal dunia setelah perang Azerbaijan. Namun versi yang lainnya mengatakan bahasanya Uwais ini meninggal dunia saat perang Siffin. Dari Tariq Ibn Asbar Ibn Nubatah, dari Jalun Al-Asbar Ibn Nubatah, beliau mengatakan, saya menyaksikan ikut bersama Ali saat perang Siffin. Qal Ali mengatakan, man yubayyi'uni 'alal maut, siapa yang mau berbaiat kepadaku siap untuk mati. Maka ketika itu ada 99 orang yang bersedia. Kemudian beliau mengatakan, aina tamam, mana lengkapnya supaya 100. Lantas datanglah seorang yang dia adalah Uwais al-Qarni. Fabaya'ahu alal qatli, berbaiat untuk siap berperang meskipun sampai mati. Faqil hada Uwais, maka disampaikan bahasanya orang yang ke-100 itu adalah Uwais al-Qarni. Famazala yuharibu hatta kutila, maka dia terus menerus ikut dalam peperangan sampai terbunuh di perang Siffin. Ini berarti terbunuhnya di masa, wafatnya di masa Ali. Kalau versi yang tadi, namun riwayatnya bermasalah, meninggal di masa Umar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan di Sarah Muslim bahasanya dia adalah Uwais ibn Amir. Inilah yang masyhur, namanya adalah Uwais ibn Amir. Versi yang lain mengatakan Uwais ibn Amr. Kutila bisifin, kata Imam Nawawi, dia mati atau beliau meninggal dunia terbunuh di perang Siffin. Wahwa al-Qarni min Bani Qaran, dia disebut Qarni karena dari kabilah Bani Qaran, kata Imam Nawawi, bifatil qaf wa ra. Cara bacanya adalah qaf dan ra-nya di fathah. Al-Qarni wahia batanun min murad. Nah, kabilah Qarn ini bagian dari kabilah yang lebih besar, namanya ya, kabilah Murad. Jadi Al-Qarni, Al-Muradi, Al-Mura'a, maka dia Qarni karena dari suku kabilah Qarni, kemudian Al-Muradi karena dia juga dari kabilah Murad. Dan Murad itu adalah kabilah yang lebih besar, induk dari kabilah Al-Qarni. Kata Al-Qurtubi pensyarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ya, diperselisihkan nasabnya, dia mengatakan Uwais ibn Amir, kemudian dan dia ini Al-Muradi Thumma Al-Qarni. Thumma itu biasanya dipakai untuk tempat, biasanya dia dulu tinggal di sini kemudian pindah ke sini. Tapi kalau ini tidak, ya, dua-duanya nisbah kepada suku. Al-Muradi Thumma Al-Qarni bifatih ra, ra-nya di fathah. Jadi adalah kabilah yang dikenal. Jadi murad kabilah yang lebih besar, summanya adalah kabilah yang lebih sempit, yaitu Al-Qarani. Karena rahimallahu ta'ala min awliya illahi, beliau adalah termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli. Seandainya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang Uwais Al-Qarni dan menyebutkan ciri fisiknya begini-begini, tentu tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Wa kana mawjudan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah ada ketika hidup, ketika Rasul itu hidup. Dia beriman dengan Nabi, percaya dengan Nabi, namun tidak berjumpa dengan Nabi. Tidak pula berkirim surat dengan Nabi. Falam yu'adda fi sahabati, sehingga tidak tergolong sebagai sahabat Nabi. Dan Nabi telah menginformasikan bahasanya dia adalah bagian dari tabi'in, bahkan Nabi mengatakan innahu khairu tabi'in was al-qarani, ini adalah sebaik-baik tabi'in. Diperselisihkan tentang kapankah meninggalnya. Ada satu versi menyampaikan di masa Umar setelah perang Azerbaijan. Kemudian namun di versi yang lainnya ini adalah terbunuh di perang Siffin. Lahu akhbarun katsirah wa karamatun dhahirah, Uwais ini punya banyak kisah-kisah tentang Uwais, dan dia punya banyak karomah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Jauzi di kitab keduanya. Uwais, kalau berkenan dengan namanya Uwais, Uwais itu bentuk tasghir dari Aus, dan Aus artinya adzi'ab, mana aslinya adalah serigala. Namun ada yang mengatakan bahasanya ini bukan itu maknanya, namun aus bimaknal atiyah, artinya pemberian. Ya, kemudian diantar kemudian hadis di Sahih Muslim tentang Uwais Al-Qarni yang juga kemarin sudah kita, tadi pertemuan sebelumnya telah kita baca di Riyadhus Salihin dari Usair ibn Jabir Al-Kindi Al-Kufi. Bahasanya penduduk Kufah, satu kota terkenal di Irak, Kufah itu, Kufah disebut Kufah karena bangunannya itu berbentuk lingkaran. Dia kota, namun kota yang dibuat di desain bentuknya lingkaran. Listidarati binaiha, bangunan-bangunannya melingkar. Diambil dari kata-kata takawwafal qaum yang artinya melingkar. Maka sejumlah orang dari Kufah tiba ke kota Madinah, menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di tengah-tengah mereka ada seseorang tidak diketahui siapa namanya yang suka merendahkan Uwais dan mengejeknya. Ya, kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalil bahasanya siapakah Uwais itu tidak dikenal, sehingga ada orang yang berani-berani saja mengejeknya. Dan bahasanya Uwais adalah seorang yang menyembunyikan rahasianya antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah nampak dari Uwais satupun hal yang menunjukkan kalau dia adalah manusia istimewa. Wa hadza tariqul arifin wa khawasul awliya'i, kata Imam Nawawi, dan inilah jalan orang yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ngaku-ngaku kalau dia wali, dia tidak kemudian menampakkan menceritakan karomahnya, menceritakan tentang siapakah dia. Maka inilah tariqul arifin wa khawasul awliya illahi, dan wali Allah subhanahu wa ta'ala yang istimewa. Itu tidak unjuk diri kalau dia adalah manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar bertanya kepada orang itu, apakah hahuna ahadun minal koroniyin, maka apakah di sini ada salah satu orang dari Koran? Itu orang menisbatkan diri kepada Bani Koran. Maka datanglah orang tersebut yang suka ngecek Wais. Maka Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang akan datang kepada kalian dari Yaman, namanya Wais, dan dia tidaklah meninggalkan Yaman selain karena ibunya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan karena dia berbakti kepada ibunya, dan di badannya itu ada putih-putih, sebagaimana di riwayat yang lainnya itu ada baros, satu jenis penyakit yang menyebabkan badan seorang itu belang. Baros adalah satu daun ma'rufun, satu penyakit yang telah dikenal, dan dia nanti akan menyebabkan putih yang terlihat pada badan. Lantas dia berdoa kepada Allah, Wais itu kemudian berdoa kepada Allah agar menyembuhkannya dari penyakit baros. Maka Allah hilangkan darinya penyakit baros kecuali satu daerah seukur satu keping uang dinar atau uang dirham. Kenapa tidak sembuh total? Apa hikmahnya? Seukur ini, tersisa ini adalah permintaan Wes itu sendiri. Jadi dia tidak minta sembuh total. Wahadun miqdar, seukur ini, seukur satu keping uang ini adalah ini dari permintaan Wes sendiri. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayub kiyahu, supaya tetap menyisakan, tidak hilang semua bekasnya. Apa maksudnya Wais? Liyatadzakkara bihi ni'amallahi alaih, supaya bisa terkenang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ada memorinya gitu, supaya tidak lupa kalau dulu pernah sakit kemudian diberi kesembuhan. Maka minta supaya tidak total sembuhnya, ada jejak yang tersisa sehingga bisa mengenang, bisa nostalgia dulu sakit. Masya Allah, kemudian Allah kasih sembuh. Nah, ini loh bekasnya, sisanya. Maka siapa yang menjumpainya di antara kalian para sahabat, hendaklah dia berupaya agar Wais itu berdoa, mendoakan ampunan untuknya. Maka fihi dalam hadis Nabi ini terdapat motivasi untuk minta doa ampunan dari orang baik dan orang yang saleh. Di antara pelajaran dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menginformasikan ciri-ciri Uwais al-Qarani dan dijumpai sama persis dengan apa yang Nabi ceritakan. Maka hadis tentang Uwais ini dalil di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan benarnya kerasulan Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cerita tentang namanya, nasabnya, Al-Qarani, Al-Muradi, kemudian ciri-cirinya, tandanya, dan bahwasannya Wais itu nanti akan kumpul dan berjumpa dengan Umar. Dan ini semua adalah informasi masa depan yang Nabi sampaikan, dan ternyata terjadi sama persis dengan apa yang Nabi ceritakan. Maka ini dalilun min adilati anubuwah, bukti kenabian. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan tabi'in yang mulia ini, dan bahkan Wais itu khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada orang yang menyanggah tentang atau mempertanyakan atau bertanya tentang hadis ini dengan membandingkannya dengan pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan afdalut tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Tabi'in yang paling mulia itu Sa'id ibn Musayyib. Tapi ada hadis Nabi yang mengatakan Uwais adalah afdalut tabi'in. Gimana komprominya? Maka jawabannya bahwasanya Sa'id itu afdal fil ulumi syar'iyah. Dalam masalah keilmuan, maka tabi'in yang paling top itu adalah Sa'id ibn Musayyib. Maka beliau adalah ulama betul-betul ulama di bidang tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Bukan masalah al-khair indallahi. Bukan masalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedudukan di sisi Allah, maka sebagaimana yang Nabi katakan bahasanya afdalut tabi'in adalah Uwais. Dan dari Uwais kemudian kita jumpai pelajaran tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Beliau tinggalkan kesempatan emas untuk masuk dalam daftar sahabat dengan berjumpa dengan Nabi, pergi ke Madinah. Itu ditinggalkan demi karena baktinya dengan ibu. Allah ganti dengan label khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita jumpai keistimewaan menyendiri dan tidak mencari popularitas, tidak dikenal orang. Pelajaran yang lainnya adalah anjuran untuk meminta doa dan doa ampunan dari orang saleh, meskipun yang minta itu sebenarnya secara kedudukan lebih mulia daripada yang dimintai. Karena meskipun Uwais itu khairu tabi'in, namun jelas Umar itu lebih mulia daripada Uwais. Namun Nabi SAW berpesan kepada Umar kalau ketemu Uwais, minta agar didoakan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya minta doa itu tidak mesti kepada yang lebih mulia, dan tidak kemudian mesti kemudian yang meminta itu derajatnya lebih rendah. Nabi pesani Umar untuk minta doa kepada Uwais, dan Umar itu jauh lebih mulia daripada Uwais. Kemudian dari kisah Uwais ini kita jumpai sifat orang yang soleh, yang tulus. Mereka tidak menyukai popularitas, karena popularitas itu yang tidak populer itu lebih membantu baiknya hati, tidak tertipu dengan diri sendiri, tidak kagum dengan diri sendiri, tidak merasa banyak sampai dan punya satu kedudukan yang sebenarnya tidak dicapai. Kemudian tentang pesan Nabi kepada Umar, jika engkau mampu untuk supaya didoakan ampunan oleh Uwais, maka lakukanlah. Tidak boleh dipahami dari sini bahasanya Uwais lebih mulia daripada Umar. Tidak boleh pula dipahami dari sini bahasanya Umar itu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ijma ulama bahasanya Umar lebih mulia daripada Uwais, karena Uwais itu tabi'in dan sahabat itu mulia daripada tabi'in. Namun pesan yang ingin disampaikan dari sabda Nabi kepada Umar adalah Uwais adalah seorang yang mustajab doanya, dan Nabi memberikan bimbingan dan arahan kepada Umar untuk menambah kebaikan dan memanfaatkan doa orang yang diharapkan makbul doanya. Maka ini mirip dan serupa dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi. Itu gambarannya seperti itu. Bukan berarti kita lebih mulia daripada Nabi. Bukan berarti kita lebih mulia daripada Nabi. Nabi jelas lebih mulia. Dan bukan berarti Nabi belum selamat sehingga kita doakan agar selamat. Maka sama dengan Uwais dengan Umar. Bukan berarti Uwais lebih mulia daripada Umar, dan bukan berarti Umar belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahasanya, ditegaskan oleh Umar bin Khattab bahasanya Nabi mengatakan, inna khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah orang bernama Uwais. Walau walidah, dia punya ibu, dan dia adalah tentang ibunya Uwais, ulama menyampaikan lam yu'rab ismuha, tidak diketahui data namanya. Ini masalah ya. Anaknya terkenal atau pada akhirnya terkenal, namun ibunya ya tetap tidak diketahui siapa namanya. Kemudian di riwayat yang lain di dalam juga ada di Sahih Muslim dari Usair ibn Jabir, beliau mengatakan tatkala penduduk Yaman datang, maka Umar itu bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang dari kabilah Qaran? Sampai datanglah menemui Umar kabilah Qaran. Umar kemudian bertanya pada rombongan ini, man antum, siapakah kalian? Mereka mengatakan, kami dari kabilah Qaran. Maka Umar kemudian ketika itu mengangkat zimam, tali kekang, ini tali kekang milik Uwais. Umar kemudian memeganginya, dan berdasarkan sifat yang Nabi, ciri-ciri yang Nabi ceritakan, Umar tahu ini Uwais. Maka Umar bertanya kepadanya, mas muka, siapa namamu? Uwais mengatakan, anak Uwais, saya Uwais. Dan Umar bertanya, apakah engkau punya ibu? Iya. Apakah di badanmu ada putih-putih? Iya. Uwais mengatakan, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah hilangkan penyakit paros dariku kecuali seukur satu dirham. Satu dirham itu letaknya di mana? Min surati. Terletak satu dirham itu terletak di dekat pusarku. Ini yang semua badannya kemarin putih semua, kena baros, sembuh semua kecuali satu keping seukur uang satu dirham, dan itu min surati, di dekat atau di pusarnya, di situ putih-putihnya. Kata Uwais di situ, li'adzkura bihi rabbi, ini pernyataan Uwais sendiri, supaya dengan sisa tersebut aku ingat Tuhanku. Maka ini pernyataan Uwais sendiri. Kenapa kok masih ada yang tersisa? Dia mustajab doa, itu bisa semuanya bisa hilang semua. Namun Uwais mengatakan li'adzkura bihi rabbi, supaya aku ingat dengan Rabbku, nikmatnya, kebaikannya. Umar mengatakan, oleh jika demikian, mintalah keampunan kepada Allah untukku. Uwais mengatakan, engkau lebih berhak agar berdoa meminta ampunan untukku, karena engkau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in seorang namanya Uwais Al-Qarani, dan dia punya ibu, ada di badannya, badannya putih, lantas dia berdoa kepada Allah, maka hilangkan belang di badannya kecuali modi al dirhami fi suratihi. Ini ada hadis Nabi juga, kecuali seukur uang satu dirham di pusarnya. Ya, maka akhirnya Uwais mendoakan ampunan untuk Umar. Tsumma dakhala fi aghmarin nas, kemudian Uwais bergabung dengan banyak orang sehingga tidak diketahui di manakah dia berada. Kemudian Uwais ini tiba di Kufah. Kata perawi, kami kumpul di satu halaqah, satu lingkaran, kami mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais ikut duduk bersama kami. Fakana, maka Uwais ini idzakarahum maqa'a hadisuhu min kulubina mauki'an la yaqa'u hadisu ghairihi. Uwais ketika di Kufah itu ikut halaqah, satu lingkaran yang di situ kegiatannya berzikir, dan kadang Uwais yang ngasih ceramah itu. Ini disampaikan, idzakarahum, jika Uwais ini mengingatkan teman-temannya satu halaqah dengannya, maka waqa'a hadisuhu fi qulubina, ceramahnya itu demikian masuk di hati kami. Satu hal yang tidak ada pada ceramah yang lainnya, maka demikian menyentuh nasihat-nasihatnya dan ceramahnya. Kata Prohi, maka aku satu hari aku kehilangan dia, orang ini kok tidak ada. Maka aku tanyakan kepada kawan duduk kami, kemana kabar orang yang dulu suka duduk bareng dengan kita, boleh jadi dia sakit. Maka orang tersebut bertanya, siapakah orang itu? Fakultu, maka aku katakan, aku tanyakan, man huwa, siapakah dia? Orang tersebut mengatakan, dhaka Uwais al-Qarni. Akhirnya aku ditunjukkan di manakah rumahnya, kemudian aku datangi rumahnya. Kemudian setelah di rumah, aku katakan, semoga Allah merahmatimu, di manakah engkau dan kenapa engkau tinggalkan kami? Maka Uwais mengatakan, kenapa enggak hadir lagi di majelis? Faqal, lam yakun li ridha'un, aku enggak punya ridha'. Ini pakaian familiar di masa silam, itu seperti pakaian laki-laki yang ihram, cuma dua lembar kain. Orang kaya itu punya dua lembar kain, satu ba'a untuk bawahan, kemudian lembaran yang kedua untuk atasan, namanya ridha. Maka Uwais mengatakan, enggak pergi ke masjid karena enggak punya ridha. Fa walladhi mana'ani min ityaniku, itulah yang menghalangiku untuk datang ke masjid, mendatangi kalian. Maka aku berikan kepadanya ridha'ku. Diberi ridha oleh orang ini, namun faqadhafau ilayya, dia kembalikan, dia tolak. Kemudian Uwais beralasan, law anni akhadtu ridha'aka, seandainya saya terima pemberianmu yaitu kain ridha, ridha'aka hadha falabistuhu, lantas aku memakainya, faro'ahu alayya qaumi. Maka nanti tetangga-tetanggaku akan melihatku dan mereka akan komentar, undur ila hadal murai, lihat loh orang ini yang suka riya. Lam yazal fi rajul hatta, lam yazal fi rajul hatta khoda'ahu wa akhoda rida'ahu. Maka masih ada terus panjang, masih ada panjang. Ini versi panjang tentang kisah Uwais al-Qarni ini ada di Mustadraknya Al-Hakim, bukan di Sahih Muslim, namun di Mustadraknya Al-Hakim. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.